Baba tanah leluhur, baba tanah leluhur. Tapi kalau kalian bergabung di kami, maka kami akan berjanji untuk menjadi abdi kalian. Apakah perkataan kalian akan bisa kami percaya? Apakah aku bisa membuktikan ucapan kalian? Oh, terserah padamu. Tapi saat ini kami takluk. Kami dan tempatku ini tunduk padamu dan akan ikut apa yang kau katakan, manusia. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Baba Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-40 dengan judul Jengkar Kedaton. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan M. Abud sebagai Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Ana Sambayon sebagai Nenek Ranggis, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Emma Karisma sebagai Jaga Paramudita, dibantu oleh Ashari, Wahyu Chandra, dan Devi. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu diceritakan, Purbaya dan Cempaka kembali memasuki dunia para siluman di Bukit Wangun. Keduanya mengobrak-abrik penghuni istana siluman di Bukit Wangun itu. Hal mana membuat Nenek Ranggis menjadi gelisah? Sebentar lagi kau akan kubekuk. Sebentar lagi aku akan menguasai mereka semua. Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Kau tidak akan pernah bisa lari lagi. Sebentar lagi aku akan menutup mulutmu. Kanda, jangan biarkan dia bebas. Serang Nenek Ranggis. Dinda akan menghalangi semuanya. Jangan ragu, Kanda. Gunakan kesempatan ini. Baiklah, Dinda. Tapi sebelum itu Kanda akan menghalau mereka semua. Kanda akan memberi para siluman ini pelajaran. Thank you. sama dengan yang kau miliki, Nenek. Kami tak bisa menahannya. Barang kaulah yang menghadapinya. Kaulah lawannya. Kami tidak kuat. Dia benar, Nenek Ranggis. Hanya kau yang bisa menjadi lawan kami. Tapi sayang kau tidak punya apa-apa lagi. Sekarang kami akan menangkap dan memenjarakan dirimu. Kau akan kutahan di lembah ini. Dengan sekali gerak saja, tubuh Purbaya melayang dan langsung menyambar Nenek Ranggis. Siluman dari Gunung Merapi itu tak bisa berbuat apa-apa. Sebentar saja ia telah dikuasai oleh Purbaya. Hal mana membuat para siluman yang sedang mengurung Cempaka menghentikan serangan-serangan mereka. Sekarang bagaimana, Nenek Ranggis? Apakah kau masih akan melawan kami? Apakah kau masih bermimpi untuk menguasai para manusia dan jagat raya ini? Lepaskan aku! Lepaskan aku, Purbaya! Ampunilah aku! Aku berjanji! Kanda, jangan dengarkan omongannya. Dia siluman licik. Dia harus dihukum. Dulu juga dia pernah berjanji. Sewaktu kita bunuh dan kita lumpuhkan. Ternyata dia bangkit lagi dan membuat kerusuhan lagi. Sekarang, kita hukum saja dia. Dan kalian para siluman, apakah kalian masih yakin bahwa Nenek Ranggis ini membawa kalian kepada kemajuan kaum kalian? Dia telah merusak dan mengotori istana kalian di sini dengan ulahnya. Nah, sekarang yang masih mau menolong Nenek Ranggis, majulah. Aku akan membakar kalian semua. Benar dugaanku bahwa Nenek Ranggis sebenarnya memang telah dilumpuhkan oleh Purbaya. Sekarang dia dihukum oleh Purbaya. Berarti para penghuni di sini akan aman. Tetapi bagaimana dengan Purbaya dan istrinya? Apakah mereka mau memaafkan aku dan teman-temanku? Bagaimana? Apakah masih ada yang mau membela Nenek Ranggis ini? Kalau masih ada, silahkan maju. Dan kau, kelihatannya tadi kaulah yang paling bersemangat untuk membunuh kami. Nah, kenapa kau diam? Majulah! Kenapa jadi begini? Kemana kemampuan Nenek Ranggis? Kalau begitu, dia pasti telah membohongiku. Kurang ajar! Dia telah menipuku dan menjanjikan kepalsuan kepadaku, keparat! Dia membohongiku! Kenapa kau diam? Ayo! Ampun! Maafkan kami, manusia! Maafkan kami! Selama ini kami hidup tenang di sini! Kami hidup dalam kedamaian! Kami tidak suka mengganggu manusia! Kami hanya tinggal di sini, di Bukit Bangun ini, dan berkembang biak! Tapi begitu kami dikuasai oleh Nenek Ranggis, maka kami semua berubah! Ya, kami memang siluman! Tapi kami tidak punya daya dan upaya untuk menolak Nenek Ranggis. Dia bersakti dan mampu menundukkan kami semua. Sekarang kami melakukan semuanya karena Nenek Ranggis. Kami takut kepadanya. Sekarang kami ini kalau kalian berdua ingin memusnahkan kami dan tidak memberi ampun pada kami, maka kami akan terima, manusia. Tapi kalau kalian mengampuni kami, maka kami akan berjanji untuk menjadi abdi kalian. Apakah perkataan kalian akan bisa kami percaya? Apakah aku bisa membuktikan ucapan kalian? Terserah padamu. Tapi saat ini kami takluk. Kami dan temanku ini tunduk padamu dan akan ikut apa yang kau katakan, manusia. Baiklah. Sebenarnya, memang kami kemari hanya ingin menangkap Nenek Ranggis dan hukumnya. Maka aku dan istriku tidak ada urusan dengan kalian semua. Kalian kubebaskan, tapi dengan syarat, aku tidak ingin kalian mengganggu rakyatku. Aku tidak ingin kalian semua membuat onar dan membuat sakit serta membuat gila para penduduk di kaki Gunung Salak dan Bukit Wangun ini. Serta, aku tidak mau mendengar adanya rakyat di Tanah Pasundan ini sakit karena ulah kalian. Kalau sampai semuanya terjadi, maka aku akan datang lagi ke Bukit Wangun ini. Aku akan membakar istana kalian dan mengusir kalian dari sini. Oh baiklah. Aku yakin semua teman-temanku yang ada di sini mendengarnya. dan untuk aku sendiri, aku tidak akan melakukan apa-apa lagi terhadap penduduk kadipaten ini. Kami akan membantu mereka. Kami akan menjagakan keselamatan mereka semua. Itu pun selama mereka tidak mengusik kami, manusia. Baiklah, sekarang aku akan pergi. Dan kau, Nenek Ranggis, ayo ikut. Kau akan menerima hukuman sesuai dengan kesalahanmu. Kau akan kukurung di lembah Bukit Wangun ini. Dan kau akan kumaafkan kalau memang kau benar-benar insaf dan mengakui kesalahanmu. Oh, ampun, Purbaya. Ampunilah aku. Aku mengaku salah. Aku tobat. Bagaimanapun juga, kau harus menjalani hukuman dulu. Setiap kesalahan ada imbalannya. Setiap kebaikan ada pula upahnya. Kanda, mari kita pergi. Kemudian Purbaya membawa Nenek Ranggis keluar dari istana siluman Bukit Wangun itu menuju ke lembah. Semua siluman yang ada di atas bukit itu melihat apa yang dilakukan oleh Purbaya terhadap Nenek Ranggis. Marilah kita ikuti perjalanan jaga para mudita yang dikawal oleh 15 orang prajurit utama Keraton Karang Sedana. Mereka semuanya berpacu dengan kuda menuju Karang Sedana. Tuan Putri, berpeganglah dengan kuat. Kita harus berpacu. Berpaculah, Pak Prajurit. Aku akan berpegangan. Aku sudah terbiasa naik kuda kencang seperti ini. Dulu, beberapa waktu yang lalu, aku pernah naik kuda hitam milik Bibi Wulan yang dibawa Kakang Kayan. Kuda hitam yang namanya Tunggul itu berlari seperti angin, kencang sekali, dan aku tidak takut. Kuda ini masih kalah jauh dengan si Tunggul. Paculah, Paman Prajurit. Baiklah, Tuan Putri. Ayo, Putri, pacu larimu. Kita belah angin, kita rentasi padang. Ayo terus. Hiya, hiya, hiya. Dia rindu. Kakang Kayan, apa kabarmu saat ini, Kakang? Apakah kau juga mengenangku? Oh, Kakang Kayan, kapankah kita akan bertemu lagi? Oh, Kakang Kayan, kenapa saat ini kita tidak bersama-sama lagi? Kenapa, Kakang? Dan nanti, setelah aku pindah bersama ayahandaku ke Cisulung, apakah Kakang akan tahu bahwa aku tinggal di istanaku yang baru? Oh, Kakang Kayan. Hup, hiya! Paman Prajurit. Ampun, Tuan Putri. Bukan maksud hamba untuk mengejutkan Tuan Putri. Tapi agaknya ada yang tak beres, Tuan Putri. Lihatlah di depan kita itu. Ada dua orang yang menghalangi lari kuda kita. Jaka para mudita tersentak. Gadis kecil itu segera melihat ke depan. Apa yang dikatakan prajurit itu ternyata benar. Tak jauh di depan mereka, kira-kira 7 tombak, berdiri dua orang dengan pakaian mewah. Mata kedua orang itu amat tajam. Ia menatap pada para prajurit Karang Sedana itu dengan penuh dendam dan kebencian. Paman Prajurit, siapa kedua orang itu? Agaknya mereka tidak bermaksud baik. Lihatlah pandangan mereka. Keduanya menunjukkan sinar dendam dan kebencian. Entahlah, Tuan Putri. Hamba tidak mengenal mereka. Tapi memang mereka tidak akan bermaksud baik. Mereka pastilah musuh Karang Sedana. Mereka pasti musuh ayahanda Tuan Putri. Tapi sebentar, hamba sepertinya pernah melihat yang seorang itu, Tuan Putri. Hamba seperti pernah mengenalnya. Pimpinan prajurit itu menatap terus ke arah orang yang pernah dilihatnya itu. Ia berusaha mengingat-ingat. Namun entah mengapa, ia tidak bisa mengingat wajah itu. Maaf, Tuan Putri. Hamba tidak bisa mengingatnya. Tapi hamba yakin, orang itu memang pernah ke Karang Sedana. Dan rasanya orang itu amat dekat dengan Karang Sedana. Tapi walau bagaimanapun, kita harus bersiap siaga, Tuan Putri. Hamba harap Tuan Putri tidak turun dari kuda ini. Kalau ada apa-apa, Tuan Putri masih bisa melarikan kuda ini menuju ke Karang Sedana. Ah, jangan cemas, Paman. Aku bisa menjaga diriku. Ternyata perkiraanku tidak salah. Kalian ternyata memang gedibal-gedibalnya Purbaya si keparat itu. Ternyata perburuanku tidak perlu jauh-jauh. Walau Purbaya belum kuketemukan, namun kalian semua sudah cukup untuk sumbangan awal bagiku sebagai tumbal kematian sebelum Purbaya. Maaf, Kisanak. Siapa sebenarnya Kisanak? Dan kuharap Kisanak jangan terlalu kurang ajar dengan mengatakan junjungan kami Gusti Prabu seenakmu saja. Kalau kalian memang patut menghormati manusia busuk seperti Purbaya itu. Tapi hal semacam itu tidak berlaku padaku. Malah sebentar lagi, akulah yang akan menguburnya. Akulah yang membunuhnya. Prajurit, sekarang kalian bersiaplah untuk mati. Karena aku memang telah berjanji pada diriku sendiri dan pada dewata penyabut nyawa bahwa aku akan mempersembahkan kehadapannya orang-orang Karang Sedana, terutama sekali orang-orang yang dekat dengan Purbaya. Oh, omongan terlalu tinggi, Kisanak. Sepertinya omongan itu ingin mengalahkan tingginya puncak Gunung Salak. Sebutkanlah namamu, Kisanak. Biar kelak aku akan dapat selalu mengingat kekurang ajaranmu itu. Aku jadi khawatir padamu, prajurit. Kalau kusebutkan namaku, aku malah takut kau akan mati berdiri. Sombong! Jangan terlalu memandang rendah para prajurit Karang Sedana, Kisanak. Aku tahu tentang kehebatan prajurit Karang Sedana. Aku telah kenal baik dengan kemampuan prajurit Karang Sedana dalam hal memainkan pedang dan ilmu kanuragan. Tapi untuk berhadapan denganku, dengan Prabu Sora, kau tidak ada apa-apanya. Mendengar orang itu menyebutkan namanya, pimpinan prajurit itu tersentak. Jaga para mudita yang duduk di depannya merasakan keterkejutan pimpinan prajurit itu. Paman prajurit, siapa orang itu? Kenapa paman gemetar seperti ini? Apakah dia terlalu berbahaya? Tuan Putri, sebaiknya Tuan Putri pergi saja dari sini. Tinggalkan tempat ini. Biar kami semua mencoba menahan orang tua itu. Kenapa paman begitu cemas? Kenapa paman begitu takut? Aku tidak takut, paman. Tuan Putri, dia adalah orang yang paling berbahaya. Kami semua pasti akan mati kalau menghadapinya. Kami tidak akan mampu untuk melawan dia, kecuali Gusti Prabu. Selain itu, tidak ada yang sanggup menghadapinya. Maka itu pergilah, Tuan Putri. Mungkin dengan perginya, Tuan Putri, kematian kami tidak akan sia-sia. Pergilah, Tuan Putri. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bisakah jaga para mudita kembali ke Istana Karang Sedana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-40. Sampai jumpa. It's